Mitra Bisnis, kemarin pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah menuturkan tentang peran pengawasan antar lembaga negara di era demokrasi seperti sekarang. Menurutnya, pilar-pilar demokrasi Indonesia sekarang ini bukan lagi trias politika seperti di era Orde Baru yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mengingat sekarang ini pilar demokrasi juga mencakup LSM atau NGO, media cetak dan elektronik, multinational company serta bank sentral yang satu sama lain saling mengawasi agar tak terjadi penyalahgunaan kekuasaan seperti diktum Lord Acton. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah prinsip dalam diktum Lord Acton tentang kekuasaan dari Mahkamah Konstitusi memang rawan oleh penyalahgunaan? Nah, kekuasaan yang absolut sudah pasti disalahgunakan. Nah, prinsip itu, ini berlaku untuk semua cabang kekuasaan apapun, sehingga dengan demikian harus ada kontrol atas hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ini, karena konteks dalam konteks pembicaraan kita mengenai MK ini. Gitu. Nah, Pak Her, apakah memang seharusnya kekuasaan Mahkamah Konstitusi ada di bawah kekuasaan Komisi Yudisial? Iya, pertanyaannya apakah Komisi Yudisial juga bisa dikontrol? Harusnya bisa, kan gitu. Jadi tetap setiap institusi itu punya hak untuk saling mengontrol gitu. Ini kan cilakanya juga komisi, macam-macam komisi itu, Komisi Yudisial misalnya, itu kan sedang positioning juga untuk memperkuat posisinya, posisi dirinya, sehingga mereka minta wewenang yang luar biasa. Mereka udah kayak dewa aja sehingga bikin hakim semua ketakutan gitu. Sementara hakim itu masih merasa dia wakil Tuhan di dunia gitu. Gak punya atasan gitu, atasannya hanya Tuhan gitu, jadi suka-suka dia juga gitu. Lantas seperti apa pandangan Bapak melihat hakim-hakim MK yang seolah menolak diawasi oleh Komisi Yudisial? Iya, dan masing-masing masih merasa punya wewenang, jadi lagi memperkuat posisi supaya kekuasaannya itu bertambah gitu. Ada lagi ombudsman yang dalam konsep asli peralihan kekuasaan monarki absolut ke demokrasi di Eropa Barat, ombudsman itu orang, makanya namanya man, bukan institusi, yang tidak punya kewenangan eksekutorial. Tetapi di sini jadi institusi dan minta kewenangan untuk melakukan eksekusi, mengawasi ini, itu, segala macam. Begitu juga KY gitu. Minta pengawasan ini, itu, hakim diawasi. Nah, hakim di mana-mana itu pengawasannya hanya Tuhan, kan? Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.